Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan sekian banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula ni'mat talabul ilm, ni'mat al-i'tikaf, ni'mat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Demikian pula salatul lail, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, yaitu di antara hukukul ukhuwah, di antara hak-hak persaudaraan, qabulul uzri, menerima uzur dari seseorang, dari saudara kita, apabila ada dari kalangan saudara kita yang berbuat kesalahan lalu kemudian dia datang kepada kita dan menyebutkan uzurnya, dia meminta maaf dan dia menyebutkan uzur sebab kesalahannya, maka termasuk di antara sifat al-karim seorang yang mulia adalah menerima uzur seorang yang menyebutkan uzurnya kepada kita. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, min haqqi ikhwanika alaika qabulu uzrihim. Di antara hak saudara-saudaramu terhadap kamu adalah engkau menerima uzur mereka. Terima alasan mereka ketika mereka mungkin terjatuh dalam kesalahan. Famata asa'a ilaika ahaduhum. Maka kapan seorang dari saudara kalian berbuat keburukan kepadamu, thumma ja'a ya'tadhir, kemudian datang dan dia meminta maaf dan menyebutkan uzurnya, faminal karami alla tujadilahu, maka termasuk di antara kemuliaan adalah engkau tidak berdebat dengannya, mengungkit-ungkit lagi atau menyebutkan alasan sehingga engkau tidak menerima uzurnya. Terima. Fal uzru 'inda kiramin nasi maqbulu. Uzur itu di kalangan orang-orang yang mulia dari kalangan manusia sepantasnya diterima. Sehingga seorang yang karim, orang yang mulia adalah seorang yang senantiasa membuka diri untuk menerima uzur ketika seorang datang meminta maaf. datangnya dia menyebutkan uzurnya menunjukkan bahwa dia telah mengaku bahwa dia bersalah dalam perbuatan itu, maka tidak sepantasnya seorang yang karim menolak uzur. Sebab ketika seorang itu datang, datangnya dia untuk meminta maaf, datangnya dia untuk menyebutkan uzurnya, menunjukkan bahwa dia telah membuka diri, dia merendahkan dirinya. Ketika saudara itu merendah diri, tidak sepantasnya kita mengangkat diri kita, tarafu'. Ini bukan sifat orang-orang yang karim. Sifatnya seorang yang karim, seorang yang mulia adalah ketika datang seorang dia merendah diri, kita juga merendah. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, in anta akramtal karima malaktahu, wa in anta akramtal la'ima tamarrajah. Apabila engkau memuliakan seorang yang mulia, engkau akan bisa menguasai dia. Ini akan baik hubungan. Engkau merendah, dia juga akan merendah. Ya. Maaf, saya telah berbuat kesalahan tadi, saya enggak sengaja begini begini. Seorang yang karim akan menjawab, oh ya enggak apa-apa. Ya. Mungkin juga saya yang keliru. Nah. Merendah. Akan tetapi apabila engkau memuliakan orang yang laim, engkau datang merendah, tamarradah. Dia yang menjadi-jadi. Maaf, saya mengaku saya yang bersalah tadi. Enggak sengaja. Enggak sengaja apaan? Jelas-jelas kamu sengaja kok. Memang kamu yang salah. Dari dulu kamu yang selalu salah. Nah, nambah malah. Ya. Ini laim orang yang seperti ini. Dia menganggap bahwa dengan itu dia tinggi. Dan dia menganggap bahwa seorang ketika dia datang minta maaf, itu adalah kerendahan. Oleh karena itu kalau seorang yang laim, orang yang rendah, ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak akan minta maaf pada orang. Tidak akan minta maaf. Kenapa? Dia menganggap bahwa minta maaf atau menyebutkan uzur itu adalah kerendahan. Dan itu sangat jauh berbeda dengan sifatnya seorang yang karim membuka dirinya. Fal udhru 'inda kiramin nasi maqbulu. Udhur di kalangan orang-orang yang mulia dari kalangan manusia itu diterima. Wal karimu 'ala kulli halin talib 'udhri ikhwanih wal la'imu talib 'adharatihim. Orang yang mulia dalam keadaan bagaimanapun, maka dia selalu mencari uzur saudara-saudaranya. Dia selalu mencari uzur saudaranya. Sementara orang yang laim, orang yang hina, orang yang rendah, dia akan mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Yang dicari adalah kesalahan-kesalahannya. Wa kullu minna la budda ayyahu. Setiap dari kita pasti ada kesalahan, ada kekeliruan. Kadang-kadang tergelincir dalam kesalahan. Itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak seorang pun dari kalangan kita yang ma'sum minal khata, terselamatkan dari yang namanya kesalahan. Siapapun, selama dia masih bernama manusia, insan, fala budda yaqa' fi zallah bal zallat. Mesti dia terjatuh dalam zallah, ketergelinciran, penyimpangan, kekeliruan, bahkan kekeliruan-kekeliruan. Ya. Bahkan seorang alim pun demikian keadaannya. Wa yajibu an yajida man ya'dzuruh. Dan wajiblah untuk dia menemukan seseorang yang memberikan uzur kepadanya. Famata qabilta uzrahu li awwali wahlatin habak. Kapan engkau menerima uzurnya pada awal kali, maka dia akan segan kepadamu. Dan dia akan mengetahui, oh ini orang masya Allah, mulia orang ini. Orang ini karim. Ya, bukan seorang yang laim. Dia terima uzur. wa'taqada mawaddatak, dan dia akan meyakini kecintaannya kepadamu, dia akan sayang kepadamu, dia akan cinta kepadamu. Ma'a ma fi qabuli al-udhri min al-ajr al-'azim, disertai seseorang yang biasa menerima udhur dari seorang, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar menerima udhur ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam segala hal. Ya, seorang keliru, ya, atau seorang yang awalnya dia, ya, melakukan kesengajaan, tapi dia kemudian meminta maaf, ya, maka hendaklah seorang yang karim membuka tempat untuknya. Dalam keadaan bagaimanapun, kata beliau, ala kulli hal, karena orang yang demikian akan mendapatkan pahala yang besar. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman aqala Allahu athratahu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman, yang dimaksud aqala itu menarik kembali akad yang telah ditetapkan, terjadi transaksi antara si penjual dengan pembeli, penjual ini, ya, misalnya menjual kitab, ya, maka datang seorang pembeli, milih-milih kitab apa yang ingin dia beli, terus dia melihat sebuah kitab, dia tertarik, maka dia beli, terjadi transaksi jual beli, ya, maka selesai, akad selesai. Nah, pergilah orang yang tadi membeli buku tersebut. Ketika dia pergi, ketemu dengan temannya, ya, kamu dari mana? Dari, saya habis membeli sebuah buku, ini judulnya demikian. Lah, kenapa kamu beli? Saya sudah belikan kamu tadi. Ngapain kamu beli? Ini sudah ada, saya belikan. Nah, berarti kalau dia beli sudah double ini, punya dua buku, padahal dia hanya membutuhkan satu. Wah, ini gimana ini? Padahal memungkinkan uang yang saya beli tadi saya gunakan untuk yang lain. Maka dia pulang kembali kepada si penjual tadi. Nah, mas, tadi yang kitab yang saya beli ini ternyata sudah dibelikan teman. Gimana ini, ya? Bisa enggak saya kembalikan? Ini namanya al-iqalah. Ketika penjual ini mengatakan, oh, enggak apa-apa, saya kembalikan uangnya. Kembalikan. Nah, ini namanya iqalah. Jadi membatalkan kembali akad yang telah ditetapkan. Ya. Membatalkan kembali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan iqalah kepada saudaranya muslim, dia telah membeli kemudian dia ingin membatalkan kembali karena ada sesuatu, pada asalnya dia sebagai penjual hak dia untuk tidak melakukan al-iqalah itu. Sudah. Kenapa? Karena tammal bai', tammal 'aqd. Telah sempurna jual beli, iya kan? Telah sempurna, sudah ada ijab, sudah ada qabul, selesai, dan tamal firaq, sudah pisah majelis, yang si pembeli ini sudah pergi, ini sudah membalikkan tubuhnya, pergi, hilang, telah sempurna jual beli itu, akad tersebut, tidak ada aib pada buku itu, tidak ada, tapi hanya permasalahannya dia ternyata telah dibelikan misalnya, oleh saudaranya muslim yang lain. Akhirnya dia datang karena dia akan memiliki dua kitab. Maka dia mengatakan, gimana kalau saya batalkan saja ini? Hak penjual untuk mengatakan tidak telah sah. Nah, akan tetapi kalau dia memahami, lalu kemudian dia menerima uzur si pembeli ini, dia terima dengan alasan bahwa dia telah mempunyai nuskhah yang lain yang dibelikan oleh temannya. Kalau dia ingin mendapatkan pahala, maka dia terima uzurnya. Oh, enggak apa-apa. Nih, saya kembalikan uangnya. Utuh. Ya. Tadi dia membeli 100 ribu misalnya kitab itu. Dia kembalikan utuh 100 ribu. Bukan 70 ribu. 30 ribu capek ngomongnya misalnya. Sudah melayang mas, 30 ribu karena saya disibukkan oleh mas misalnya. Enggak, 100 ribu utuh. Nah, dikembalikan. Al-iqalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan iqalah terhadap seorang muslim, aqala Allahu athratahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, mengampuni kesalahan-kesalahannya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menerima uzur seseorang. Menerima uzur dalam jual beli atau dalam yang lainnya. Dan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana Allah akan mengampuni kesalahannya. Wa yata'akkadu qabulul udhri fi haqqi sahibil wijaha alladhi la yu'rafu bisyarr fala nughlid alayhi li anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amarana bi iqalati athrati. Dan semakin dikuatkan, semakin ditekankan tentang masalah menerima uzur saudaranya tersebut, apabila saudaranya itu dari kalangan sahibul wijaha, orang yang punya kedudukan, punya kedudukan di hadapan masyarakat. Alladzi la yu'rafu bisyarr, orang yang tidak dikenal dia punya kejelekan. Diketahui dia orang baik. Orang baik punya kedudukan. Fala nughlid 'alaihi, maka jangan bersikap keras dan kasar kepadanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk memaafkan, mengampuni kesalahannya dia. Fa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqilu dhawil hay'at atharatihim illa al-hududah. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu, maafkanlah, terimalah uzur dari dzaul hayat, orang-orang yang ya punya harga diri, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang punya ya kebaikan di mata masyarakat. Ya, terimalah, maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka, kecuali dalam perkara hudud. Dalam masalah hukum had, ya tentu tidak ada uzur dalam masalah itu. Ya. Kalau seorang bersalah, mencuri dan mencapai kadar apa yang dia curi, mencapai kadar yang seseorang itu dipotong tangannya, maka tidak ada uzur. Kalau sudah sampai kepada mahkamah, tidak boleh seorang memberikan uzur. Ya. Kalau mencapai nisabus sariqah. Nah, berapa kadar dipotong tangannya seorang mencuri? Berapa kadar yang dia curi? Ada yang ingat? Hah? Berapa? Hah? Sebelah kiri. Dari depan sampai belakang. Hah? 150 apa? Dolar, ribu, rupiah. Hah? Dinar. Rupiah. Seingatannya di zaman Rasul enggak ada rupiah ya. Dirupiahkan gitu ya. Kalau aslinya berapa? Berapa? Nah, 1/4 dinar. 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar. Berapa gram? Sering lupa ya. 20 dinar berapa gram? 20 dinar nisab zakat. Berapa gram itu? 85 gram. Berarti kalau 1 dinar hah? 4, sekian. Nah, 4, sekian gram. Berarti 1/4 dinar 1 gram lebih. Ya. Nah, silahkan dihitung sendiri nanti. Ah, 1 gram sekarang berapa rupiah? Ah, 250. Ah, naik. Nah. Itu perhitungan antum yang dulu itu, sekarang 250 naik. Naam. Ya. Kalau dia mencuri 1 juta rupiah misalnya, dia mencuri. Sudah kena. Naam, sudah kena hukum potong tangan. Kalau sudah sampai kepada nisab sadaqah, tidak boleh sudah seorang itu memberikan uzur. Kasihan, dia masih punya anak, kasihan, dia begini, dia masih muda, dia masih bisa berprestasi, kasihan, dia masih punya istri, istrinya masih muda. Ada uzur. Naam. Ya. Illa al-hudud, kecuali had itu. Nah, atau seorang berzina misalnya, ya, dia berzina dan datang saksi-saksi yang thiqah melihat perbuatannya, ya, 4 saksi atau lebih laki-laki dan telah sampai kepada mahkamah, jangan diberikan udzur. Dia sudah lama menduda misalnya. Ini bukan uzur. Nah, tidak boleh. Tapi selama bukan dalam perkara hudud, dia jatuh dalam kesalahan, lalu dia menyampaikan uzurnya, terima uzur. Nah, wa idza atadara ilaika sahibul wijahati aw ghairuh, apabila meminta uzur kepadamu seorang yang punya kedudukan atau selainnya, yang punya muru'ah, yang punya adab, fa'aradta anhu, lalu kemudian kamu berpaling darinya, kamu tidak terima uzurnya, kana dzalika sababan li ayyajida 'alaika fi nafsi, maka itu akan menjadi sebab dia akan mendapati perasaan kurang baik pada diri dia terhadap kamu. Nah, ya, akan muncul su'udzan. Ini fulan, anak sudah datang, anak sudah minta maaf, kok dia berpaling? Apa ini? Nah, muncul su'udzan. Ya. Wa kunta antal jani alaih, la huwa. Kamu yang menjadi penyebab. Engkau yang berbuat salah. Kenapa? Karena dia telah datang minta maaf, lalu engkau yang berpaling. Nah, bukan dia yang salah, kamu. Al jani. Dalla ala dhalika hadithu Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, yang menunjukkan hal ini adalah hadith Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu jalisan, عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه. Aku sedang duduk, kata Abu Darda, di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Abu Bakar. Ya. Akhidan bi tarafi thawbi, dia mengambil ujung pakaiannya, dia angkat gitu, ya. Hatta abda'an rukbatih, sampai dia ya menampakkan bagian lututnya. Dia angkat gitu. Ya, ini seperti menunjukkan seorang yang gusar. Nah, dan itu difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Abu Bakar, datang dengan keadaan seperti itu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, amma sahibukum faqad ghamar, adapun sahabat kalian ini ya sungguh dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan dia marah. Ya. Menyebabkan dia marah. Yani dia sedang marah ini, Abu Bakar. Tahu, mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan salam. Wa qala, dan beliau mengatakan, inni kana baini wa baini Ibn Al-Khattab syai'a. Sesungguhnya antara aku dengan Umar Ibn Al-Khattab ada sesuatu. Yani terjadi pertengkaran antara aku dengan Umar. Dari sini menunjukkan ya ikhwan bahwa para sahabat juga manusia radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, kadang-kadang ya terjadi hal-hal yang seperti ini. Namun kita harus mengetahui manzilatul sahabah, bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum raja'una ilallah. Mereka selalu kembali kepada Allah. Di saat keliru, apabila yang menegur mereka itu Allah dan Rasulnya, mereka tidak pernah menentang apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita mengambil faedah. Di saat terjadi pertikaian antara kita dengan seorang saudara kita, nah ini contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya telah terjadi sesuatu antara aku dengan Umar bin Al-Khattab. Fa asra'tu ilaihi, maka aku pun bersegera kepadanya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Thumma nadimtu, kemudian aku menyesal. Fa sa'altuhu an yaghfira li, maka aku pun memohon kepada Umar agar dia memaafkan aku. Agar dia maafkan. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang besar, orang nomor satu yang ada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pertama dari orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, beliau merasa bahwa beliau berbuat kekeliruan kepada Umar, beliau yang datang, beliau minta maaf kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aba alayya, maka Umar enggan ya, tidak menerima udzurnya Abu Bakar As-Siddiq. Fa'aqbaltu ilaika, maka karena Umar enggan menerima udzur, aku datang kepadamu ya Rasulullah. Faqala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Abu Bakr, Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Ya, Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Tiga kali. Ya, afdal. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, beberapa saat kemudian, thumma inna Umar nadim, ternyata Umar menyesal kemudian. Yang tadinya dia enggan menerima udzur dari Abu Bakar As-Siddiq, maka dia menyesal. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang mulia, sahibul wijaha, Orang punya kedudukan, kemuliaan. Nah, sepantasnya untuk diterima udzurnya. Tapi waktu itu Umar enggan menerima. Setelah itu beliau menyesal. Fa'ata manzila Abi Bakrin. Maka beliau pun mendatangi rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala, lalu kemudian dia bertanya, azamma Abu Bakrin? Apakah ada Abu Bakar? Qalu la, kata keluarganya, oh enggak ada. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Maka Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengucapkan salam. Faja'ala wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Merah padam melihat Umar. Lihat Rasulullah alaihi wasallam. Tidak ingin Abu Bakar As-Siddiq itu diganggu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang lebih utama, jauh lebih utama daripada Umar dalam Islam, dalam mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam berhijrah, beliau yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar punya keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki Umar dan para sahabat yang lain. Sehingga ketika dia telah berusaha, dia telah meminta maaf kepada Umar, Umar enggan, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Yatama'ar, marah beliau. Hatta asfaqa Abu Bakr fajatha ala rukbatai, sampai Abu Bakar kasihan melihat. Ya. Jadi bukan Abu Bakar yang marah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasihan Abu Bakar sehingga dia berlutut dengan kedua lututnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wallah ana kuntu azlim. Wallah ana kuntu azlim. Dua kali beliau ucapkan itu. Wahai Rasulullah, demi Allah, saya yang salah, saya yang mendzalimi dia. Ini karim. Ya. Saya yang mendzalimi dia, ya Rasulullah. Nah. Dua kali Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini agar berhenti marahnya Rasulullah kepada Umar. Abu Bakar kasihan melihat itu. Nah, subhanallah, lihat kalau Al-Karim bertemu dengan Al-Karim, semua berusaha untuk mencari jalan gimana untuk mencari titik temu yang terbaik. Yang ini mengaku salah, yang ini juga menyesal, kan enak itu, ya, dan cepat, ya, akan membaik. Nah, dan subhanallah, kebiasaan orang Arab, dan itu masih terasa sampai sekarang. Ya. Mereka kalau bertikai, bertikai beneran. Dan mereka kalau berdamai, berdamai, ya ini beneran. Tidak ada yang disimpan. Ya. Nah, kalau bertengkar, wah, bukan main. Nah, mereka seakan-akan menumpahkan seluruhnya di situ. Ya. Kalau orang-orang yang tidak punya ilmu bahkan kadang sampai saling bunuh. Nah, tapi kalau mereka saling memaafkan, mendamaikan, benar-benar berdamai, tidak terdapat pada diri mereka sedikit pun simpanan dendam. Nah, kecuali mungkin ya, ini orang-orang yang laim di antara mereka. Ya, namun secara umum demikian. Nah, ya. Kadang di antara mereka ada yang tengkar, tengkar hebat, ya. Yang mungkin kalau ukuran kita ini orang sulit untuk berdamai ini dua orang ini. Besoknya murajaah bareng. Subhanallah. Seakan-akan tidak terjadi pertengkaran di antara mereka sama sekali. Ya. Beda ya kalau orang Indonesia, itu. Naam. Ya. Orang mengistilahkan kayak blankon itu. Depannya mulus tapi belakangnya menyimpan sesuatu. Nah, depannya masya Allah senyum, ya, iya baik. Tapi dia sedang menunggu-nunggu kapan ada kesempatan. Awas. Nah, itu. Ya. Allahul musta'an. Nah, ini subhanallah, pertemuan dua orang yang karim. Mudah untuk diperbaiki. Yang ini mengaku salah, yang ini juga mengaku salah. akhirnya baik. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ba'athani ilaikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus aku kepada kalian. Fakultum, kalian mengatakan, kadzabta, engkau dusta wahai Rasul. Waqala Abu Bakrin sadaqa, sedangkan Abu Bakar mengatakan beliau telah benar ucapannya. Wa wasani bi nafsihi wa malihi fa hal antum tariku li sahibi, dan Abu Bakar inilah yang menolong aku dengan dirinya dan hartanya, apakah kalian akan meninggalkan untukku sahabatku ini? Ini jangan kalian mengganggu dia. Mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah kepadanya akan menyebabkan marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar As-Siddiq, kedudukannya di sisi Nabi alaihi salatu wasallam rafi'ah, mulia. Ya. Dua kali Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi itu. Nah, kata Umar radhiyallahu ta'ala, fama udhi ba'daha, setelah itu saya tidak akan mengganggu Abu Bakar, ya, setelah kejadian ini. Nah, subhanallah, pelajaran dari Umar. Baru beliau mengetahui bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya Umar mengatakan, sudah, saya tidak akan menyakiti Abu Bakar setelah ini. Dan benar demikian. Dan beliau praktekkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada beliau itu. Bukan hanya kepada Abu Bakar, tapi kepada yang lainnya. Kepada yang lainnya. Nah, sampai-sampai kata Umar radhiyallahu ta'ala dalam salah satu ucapan beliau, beliau mengatakan, kullun nasi minni fi hil, semua manusia yang mereka itu pernah ada hubungan, mungkin mereka berbuat salah kepadaku, sudah aku maafkan semuanya, sudah selesai. Nah, sudah enggak ada lagi sikap fa'aba alaihi, itu enggak ada lagi, enggan untuk menerima udzurnya Abu Bakar, tidak ada lagi. Semua manusia yang mereka pernah berbuat salah kepadaku, aku maafkan. Hil. Subhanallah, itulah pelajaran yang diambil oleh Umar dari wasiat dan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata seorang penyair, Abu Bakrin asyadbul jamilu bikabtakar wa dhikraka qad tafad 'ala al-badwi wal hadar همام كأن الشمس أصغت لفضله وحانت له الجوزى وشيعه القمر تفرد في العلياء عن كل فاضل مناقبه زانت ربيعة أو مضر. Kata beliau Abu Bakar, penyebutan yang indah kepadamu wahai Abu Bakar, selalu diberikan sebutan dan pujian-pujian yang indah, dan mengingatmu, ya, ingatan terhadapmu, qatafat, ya, telah menyebar sampai ke pelosok-pelosok dan sampai ke kota-kota, baik di pedalaman maupun di perkotaan, semuanya memberikan pujian yang baik kepadamu wahai Abu Bakar. Humamun, engkau adalah seorang pemberani yang disegani. Ka'anna syamsa asghad li fadlihi, seakan-akan matahari itu mendengarkan keutamaan Abu Bakar. Wahanat lahul juza, dan bintang yang ada di langit itu pun kasihan kepadanya, dan diikuti oleh bulan, bulan pun demikian. Tafarrada fil ulya yang kulli fadilin, maka Abu Bakar memiliki keutamaan yang tinggi, mengalahkan setiap orang-orang yang punya keutamaan. Manaqibuhu zanat Rabi'ata aw Mudhar, di mana keutamaan-keutamaan beliau telah menghiasi kabilah Rabi'ah atau kabilah Mudhar. Keduanya, Rabi'ah dan Mudhar, adalah dua kabilah, naam, yang besar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari kabilah Mudhar, dari Bani An-Nadhar Ibn Kinanah. Lalu beliau berkata, hafizahullah, akhi, wahai saudaraku, jamilun minka an tata'amala ma'an nasi mura'iyan basyariyatahum muqaddiran wijahatahum. Wahai saudaraku, satu yang baik bagi kamu apabila engkau bergaul dengan manusia dengan memperhatikan perasaan kemanusiaan mereka dan memahami kedudukan mereka. Wa ajmalu min dhalika an takuna mudrikan li halatihim al-ijtima'iyyah wa nafsiyyah. Dan lebih baik lagi apabila engkau bisa memahami keadaan dan kondisi mereka, baik kondisi masyarakat maupun kejiwaannya mereka. Fataja'al li kulli maqamin maqal, sehingga engkau menjadikan setiap tempat itu ada tindakan tersendiri. Jangan disapu rata. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Maka hendaklah pelajari itu, berusaha untuk memahami saudara-saudara ikhwanuna fillah, lalu kemudian kita mendudukkan mereka pada kedudukan-kedudukannya. Tidak sama ketika kita bermuamalah dengan seorang yang alim dengan seorang yang bukan alim. Tidak sama antara seorang kita bermuamalah dengan seorang yakni minal ulama dengan seorang yang bukan dari kalangan ulama. Ya, berbeda, masing-masing ada kedudukannya. Maka penting bagi seorang itu untuk mengenal hal tersebut. Wa li kulli munasabatin hala, masing-masing dari keadaan tersebut ada kondisi tersendiri. Fa innahu lamma bada'at bawadiru adawati Abdullah ibn Ubay li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan bahwa tatkala nampak permusuhannya Abdullah bin Ubay kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay tokoh munafikin. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan anaknya pun seorang muslim. Ya. Nah, tapi dia seorang munafik. Nah, dan dia menampakkan permusuhannya, menampakkan ketidaksenangannya kepada Islam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, "Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta u'fu ibn Ubay li Rasulillah." Ya. Naam, u'fu anhu wasfah. Wahai Rasulullah. Ya. Ayahku yang menjadi tebusannya, maafkanlah dia, maafkan. Yani fahamilah keadaannya. Memang Abdullah bin Ubay sudah seperti itu. Ya. Nah. Kenapa Sa'ad bin Ubadah mengatakan seperti ini? Beliau mengetahui betul siapa itu Abdullah bin Ubay. Sa'ad bin Ubadah mengerti kondisi orang-orang ada di Madinah, beliau ngerti. Nah. Sehingga ketika Abdullah bin Ubay ini suka marah dan jengkel dan tidak senang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Ubadah, "Maafkan saudara. Maafkan dia." Ya, fahami di keadaannya. Kenapa? Wa 'allala talab al-'afwi bi anna hadha ar-rajul kada ayyutawwaja malakan malikan 'ala al-Madinah. Maka beliau menyebutkan kenapa, ya, sudah maafkan saja orang tersebut, karena orang ini sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir saja dia akan diangkat menjadi raja di Madinah, akan diberikan mahkota sebagai raja di Madinah, hampir saja. Nah. Wa annahu ahassa bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qudumihi ila al-Madinah qad istalabahu mulka. Dan dia merasa bahwa semenjak datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia merasa bahwa Rasulullah yang merampas kekuasaannya. Nah, itu. Nah. Ujung-ujungnya masalah dunia. Ya. Fadzalika sirru adawati, itulah rahasia mengapa dia memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia menyebabkan kekufuran, menyebabkan kemunafikan. Allahul musta'an. Dia merasa karena dia termasuk tokoh, ya. Dia termasuk seorang yang terkemuka di Madinah pada waktu itu, hampir diangkat menjadi raja. Terdengar berita Rasul, kaum muslimin, yakni mereka berbondong-bondong menjadi kaum muslimin, lalu kemudian mereka menerima orang-orang berhijrah, Mereka tidak lagi berpikir kepada Abdullah bin Ubay. Mereka memikirkan sesuatu yang lebih penting, yaitu Islam dan melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kaum muslimin yang tadinya mereka itu tidak mengurusi tentang Islam, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah. Ya. Yang dahulunya mereka memperhatikan kapan Abdullah bin Ubay akan diangkat, maka terjadi perubahan. Mereka lebih memperhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tersinggunglah. Ya. Seorang yang hampir saja menjadi raja ini. Maka dia merasa bahwa Rasulullah penghalang. Ya. Nah, masalah harta, masalah dunia, kedudukan. Allahul musta'an. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwa ya, tidak sedikit ma'asyiral ikhwan rahimakumullah yang menyebabkan seorang itu menjadi kafir, menjadi munafik karena harta, kedudukan. Nah, inilah yang menyebabkan seorang menutupi hatinya untuk menerima iman. Allahul musta'an. Walamma nazalat ayatul qadhf tashtaritu arba'ata shuhud tasa'al Sa'd bin Ubadah. Ketika turun ayat yang menjelaskan tentang al-qadhf, ya, menuduh, ya, orang berzina namun dia tidak mempunyai saksi. Nah, seorang yang menuduh berzina seseorang ataukah seorang laki atau wanita, dia tidak mendapatkan 4 saksi, itu namanya qadhif. Sebab syaratnya seorang ketika melemparkan tuduhan kepada seorang muslim harus 4 saksi. 4 saksi ini benar-benar seorang yang adil. Sebagian para ulama mensyaratkan bahwa keempat saksi ini semuanya harus laki-laki. Tidak boleh digantikan oleh perempuan. Dan keempat saksi ini benar-benar melihat kejadian itu. Ya. Bukan kejadian hanya masuk kamarnya, tapi terjadinya perbuatan zina itu mereka melihat dengan mata kepala mereka. Ini syarat-syarat yang sulit ini. Ya. Oleh karena itu hampir tidak pernah kita mendapatkan ada yang mendatangkan 4 saksi ini dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang dirajam atau bahkan mungkin semua yang dirajam adalah i'tiraf, pengakuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina, maka dihukum rajam. Nah, adapun yang mendatangkan 4 saksi ini adalah suatu hal yang sulit, ya. Kalau cuma 3 saksi saja tidak sah. Orang yang menuduh ini dikatakan sebagai qadhif, penuduh tanpa bukti. Orang yang melakukan qadhif itu hukumannya berapa? Fajliduhum 80 jaldah, cambuk 80 kali cambukan. Ini syarat-syarat berat. Makanya jangan seorang itu terlalu gampang, ya, terlalu mudah mengatakan, oh fulan penzina. La haula wala quwata illa billah. Nah, ya, hati-hati. Nah, ketika turun ayat yang menjelaskan tentang qadhaf ini, ancaman 80 kali cambukan bagi seorang tidak mendatangkan 4 saksi, maka Sa'ad bin Ubadah bertanya-tanya, ahakadha nazalat ya Rasulullah, apakah benar ayat ini turun demikian wahai Rasulullah? Ini dia menyangka ini sulit betul ini diterapkan, 4 saksi, ya. Nah, sulit kan? Seorang misalnya ketika dia jalan, lihat ini, wah ini mencurigakan ini, bahaya nih. Hah? Terus dia perhatikan terjadi dia sendirian. Nah, kan harus nyari 3 lagi, cari kesana kemari, hei sini sini sini, ya panggil 3 orang, datang sudah selesai. Sulit kan? Nah, sulit. Nah, 4 saksi bersamaan melihat kejadian. Makanya kata Sa'ad bin Ubadah, apakah memang demikian ayat ini turun demikian wahai Rasulullah? Fata'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min tasaulihi. Heran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan Sa'ad bin Ubadah ini. Kenapa kok dia bertanya seperti itu? Seakan-akan dia menganggap ini benar enggak ini ayat? Ya. Ghaira annal ansara qalu, akan tapi orang-orang Ansar memahami keadaan Sa'ad bin Ubadah. Kata mereka, ya Rasulullah la talumhu, wahai Rasulullah jangan kamu cela dia, jangan. Fa innahu rajulun ghayur. Ya. Karena sungguhnya dia itu seorang laki-laki pencemburu berat. Cemburunya, kalau cemburu nemen. Ya. Ini berat. Nah. Ya. Khawatir dia jangan sampai istrinya mungkin dia akan yakni terjatuh dalam hal-hal yang dia tidak inginkan. Kan kesulitan dia untuk mencari saksi-saksi yang lain. Nah, panjang pembahasan masalah ini sampai kemudian turunnya ayatul li'an setelah itu. Ya, masalah mula'anah. La'nat mula'nat antara suami istri apabila seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina. Thumma takallama Sa'adun, kemudian Sa'ad pun berbicara, dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah inni la'alamu annaha haqqun wa annaha minallahi ta'ala. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui ayat itu benar dan ayat itu turunnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia merasa ini sulit ya. Nah, apakah demikian turunnya wahai Rasulullah? Ya. Nah, jangan sampai dia curiga kepada istrinya, dia melaporkan tidak mendatangkan 3 saksi yang lain, kena dia qadhf. Ya. Wa waddaha sabab tasaulih. Maka beliau pun menjelaskan sebab kenapa beliau bertanya-tanya. Bi annahu law dhahaba yabhathu an arba'ati syuhud lakana zani qad qada hajatahu. Ah itu. Seperti yang kita sebutkan tadi. Sebab kenapa Sa'ad bin Ubadah bertanya-tanya? Iya, karena kalau kemudian orang yang melihat kejadian tersebut, dia mencari 4 saksi, maka yang berzina tadi sudah selesai. Dia telah menyelesaikan perbuatannya. 4 saksi datang mana? Masih mencari-cari. Ya. Nah, mungkin lubangnya cuma satu. Lubang dindingnya cuma satu untuk ngintip misalnya. Ya, atau untuk melihat, ya. Nah. Sehingga sulit, ya. Faqabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhrahu, maka Rasulullah pun menerima udhurnya. Wa alamahu anna Allah aghyar minhu, dan Rasulullah kabarkan pada Sa'ad bin Ubadah bahwa Allah itu lebih pencemburu daripada dia. Orang yang berzina, Allah marah kepada seorang yang melakukan perzinaan. Ya. Allah lebih marah, Allah lebih murka, Allah lebih pencemburu daripada semua hambanya. Ya, kita sebagai seorang muslim tentu tidak senang. Ya, tapi jangan menggunakan akal pemikiran kita yang bertentangan dengan wahyu. Ya. Tidak mungkin kita akan mengatakan, "Lah, gimana kalau kita ya menetapkan saja ketetapan hukum rajam bagi seorang berzina cukup satu orang. Kalau dia thiqah sudah cukup." Nah, ini Allah lebih mengetahui, Allah lebih pencemburu, Allah lebih murka karena syariatnya yang dirusak oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan Allah yang menetapkan hukum tersebut agar kemudian seorang tidak seenaknya melemparkan tuduhan fulan telah berzina, tidak seenaknya, bukan suatu hal yang mudah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima udzur Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu. Tayib, sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.